hati heran makan dahulu usah sekali mandang asang kau nanti bo bulia saja adik marah so cemburu tapi jangan sampai cemburu buto picayolah mana nenai batulah joparangai itu hanyo pitanah urang tak suko sekali mandang asang kau nanti bulia saja adik marah so cemburu tapi jangan sampai cemburu buto picayolah mana nenai batulah joparangai itu hanyo pitanah urang tak suko Jangan dia sayang cuma dangakan dan naik ko sadang rindu yo lalamo indah basuo sahari raso satahu. Yo di rantau urang, panabung janji nan lang kita jali. Oh udah sayang, lai udah kapulang, udah den nanti jo cinta suci usah rusuhkan jo diri denan cinta den hanya kau dah surah. Oh ya dia sayang, udah pasti kau pulang. Adik dan jamui, jo cinta suci kasih jo sayang. Kau pakai denai, dua-dua basan yang dipalangi na. Tuhan, matamu kan kami sampai maut si birang tulang jago diri di rantau urang yolah lambung indah masuo rindu di hati menanti doakan udah yo di rantau urang panabung janji nan lang kita jali. Sayang, udah pasti kau pulang. Adik

pinang sacarano. Mungkin suasoku yang tak jadi panike. pulang menjapui cinta nang jopi nangan tamun de udah tak lembe datang Allah majadi dinang jurang namun de udah tak lembe datang Allah majadi dinang jurang. Jamlah lape yonan karimbo painan indah kaman ya lai usahlah udah bahati ibu marato impun si badan diri usahlah udah bahati ibu marato impun si badan diri. Janji mengalah udah menyesali diri kehilangan diri dedaiku mengko hilangan carilah ganti walaupun indah nan kasarupo nan kau hilang carilah ganti walaupun indah nan kasarupo dan diri usahlah udah bahati ibu marto impun si badan diri pulang tak sesudahnya yonan menanti menanti udah makna berjanji sarupo nan kau hilang carilah adik berjanji kaman bu udah. Tapi kini ba aku batinggan udah. di ramah-ramang malam kok. Jika dia berbunyi di tengah malam, pabisir-bisir sayang. Dari mana ni galau pun pai, dan patia gitar bau banyak. Batamu sayang manda ke lagi hati, dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Gampang ko hidui batamu elo, usala jame honde dia sayang. Gitar bau banyak, untung-untung lai batamu sayang, manda ke lagi hati. Dan jago janji hijau kato haro, dan timbang cinta jo raso sayang. Gampang ko hidui batamu elo, usala jame honde dia sayang. Haro haro den mai hidui di rantara, usang mantaro adia den mai tinggakan. Laba usao den mai pagi jo patang, rasa kia lun juo yang jual malam. alun hilang sakit dan rasokan mangga baturi hajaja luko sakit di badan alun nyo hilang ni adik datang datang membawa sayang. jorasa.